Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnah. Ikhwan fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita sudah kembali kajian kitab Qatbul Janajani Syarh Muqaddimati Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani oleh Fadilat Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Bajar hafizallahu taala. Kita masih dalam pembahasan faedah kedua, yaitu bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan dalam masalah akidah di antara semua golongan-golongan sesat. Sudah kita jelaskan salah satu contoh pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu dalam masalah tauhid asma wa sifat. Bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan di antara dua kelompok, yaitu kelompok apa? Al-Musyabbihah dan kelompok Al-Mu'attilah, kelompok yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan kelompok Mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah pertengahan, mereka menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan sifat al-makhluk. Sekarang poin yang kedua, sanian wa hum wasatun fi af'alil ibad, halaman 22. Sanian wa hum wasatun fi af'alil ibad bainal jabariyatil ghulat alladziina yankuna al-abdi al-ikhtiyar wa yaj'aluna af'alahu taharakati al-ashjar. Al-Sunnah wal Jamaah pertengahan dalam masalah perbuatan manusia. Ini ada kaitan dengan masalah takdir. Al-Sunnah wal Jamaah pertengahan dalam masalah takdir, yaitu dalam masalah perbuatan manusia. Di antara kelompok yang pertama namanya kelompok Al-Jabariyah. Kelompok Jabariyah dari kata-kata Al-Jabar, yaitu kalau arti secara bahasa paksaan. Kelompok Al-Jabariyah Al-Ghulat yang ekstrim, alladzina yanfuna al-abdi al-ikhtiyar. Kelompok ini meniadakan, menafikan dari manusia adanya pilihan. Bahwasanya manusia ketika berbuat itu tidak ada pilihan. Itu paksaan dari sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kelompok Al-Jabariyah. Makanya mereka dinamakan kelompok Jabariyah karena mereka meyakini Allah memaksa hambanya untuk berbuat. Di antaranya berbuat ya at-ta'ah wal maksiyah. Itu semuanya adalah paksaan dari Allah, manusia tidak ada pilihan. Wa ja'aluna af'alau kaharakatil asyjar. Mereka memperumpamakan perbuatan manusia seperti pergerakan ranting-ranting pepohonan atau daun-daun pepohonan. Mereka tidak punya pilihan karena angin bertiup ke kanan, ke kiri, tidak punya pilihan. Apa kata angin? Kemana arus angin itu bertiup? Nah, ini adalah kelompok Al-Jabariyah. Wa bainal qadariyati an-nufa. Dan di antara kelompok Al-Qadariyah, lawannya kelompok Jabariyah, kelompok Al-Qadariyah. Alladzina yaj'aluna al-'abda khaliqan li fi'lihi. Mereka menyatakan manusialah yang menentukan pilihannya tanpa ada campur tangan takdir Allah. Kelompok Jabariyah ekstrim dalam menetapkan takdir Allah sampai mereka menafikan kehendak pilihan dalam diri manusia. Ini ekstrim dalam masalah apa? Penetapan takdir. Sebagaimana kelompok Musyabbihah menetapkan, namun ditambah dengan apa? Menyerupakan Allah dengan sifat makhluk. Ada penetapan, cuma ada apa? Tambahannya. Ini yang sesat tambahannya. Ini kelompok Jabariyah. Sebagaimana kelompok apa? Al-Musyabbihah dalam tauhid asma wa sifat. Kelompok Qadariyah, mereka menafikan takdir Allah. Seperti kelompok Mu'attilah, mereka tidak menetapkan sifat-sifat Allah SWT. Mereka mengatakan bahwasanya manusialah yang mentakdirkan perbuatan mereka sendiri. Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia. Ini kelompok Jabariyah dan kelompok Al-Qadariyah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mereka kelompok Qadariyah yang kuna takdir Allah alaihi. Mereka menafikan takdir Allah atas manusia. Ahlussunnah wal Jamaah yusbituna li'abdi masyiatan wa ikhtiyaran bima yastahiqu thawab wal iqab. Ahlussunnah menetapkan bahwasanya manusia itu punya kehendak, punya pilihan ketika berbuat. Ya, seperti antum di sini, betul enggak statement seperti ini? Antum ketika datang di sini itu karena pilihan atau karena keterpaksaan? Ya? Angkat tangan yang terpaksa. Siapa Nadia nanti? Pilihan atau enggak? Kalau enggak jawab, ini perlu di pertanyakan niatnya itu apa ini? Ya. Ada pilihan manusia ketika dia berbuat entah maksiat atau taat. Karena apalagi Rasul mengatakan innamal amal binniyat, namanya perbuatan pasti ada apa? Niatnya. Entah niatnya jelek, niatnya itu ala Allah sudah. Namun intinya manusia ada pilihan ketika dia berbuat. Ini fitrah manusia. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah alal fitrah, sesuai dengan fitrah, tidak bertentangan fitrah manusia. Manusia ketika berbuat apapun ada pilihan, ada kehendak. Ya, karena tapi kata beliau, walakin la yaj'aluna mustaqillan fi dzalik. Akan tapi kehendak manusia, pilihan manusia itu tidak menentukan akan terjadinya apa perbuatan tersebut. Ada hal lain yang apa menentukan terjadinya perbuatan itu. Wal yaj'aluna masyiatahu wa iradatahu tabi'atan limasyiatillah wa iradatihi. Namun di sana masih ada kehendak Allah, pilihan Allah, dan itulah yang dominan. Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah rabbul alamin juga apa? Berkehendak. Berapa banyak kehendak kita apa? Tidak terjadi. Itu menunjukkan bahwasanya manusia bukan ayat sendirian menentukan pilihannya. Allah yang menentukan segala-galanya. Kita hanya bisa berusaha, Allah yang apa? Menentukan. Ini pertengahannya apa? Al-Sunnah. Bukan seperti kelompok Jabariyah yang mereka mengatakan manusia tidak punya pilihan. Ini sesat. Bahkan bertentangan dengan fitrah manusia. Kelompok Qadariyah, mereka mengatakan manusia yang mentakdirkan perbuatannya. Ini juga tidak benar. Karena berapa banyak pilihan manusia, kehendak manusia yang tidak tercapai. Betul tak? Ini menunjukkan bahwasanya tidak benar kalau dikatakan manusia yang menentukan apa takdirnya. Manusia sekali lagi berapa banyak pilihan kita, kehendak kita, keinginan kita, cita-cita kita, impian kita yang tidak tercapai. Kenapa? Allah yang menentukan apa segala-galanya. Kita bisa memilih, kita bisa berkeinginan, berkehendak, namun semuanya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah berfirman, liman syaa'a minkum an yastaqim, yaitu bagi siapa yang di antara kalian berkehendak untuk istiqamah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah rabbul alamin juga apa berkehendak. Ini sekali lagi dalam ayat ini juga Allah menentukan atau menjelaskan ada dua kehendak. Manusia punya kehendak, Allah juga punya kehendak, namun kehendak Allah itu yang apa dominan. Ya, di sini tidak dinafikan adanya kehendak. Ini bantahan bagi kelompok Al-Jabariyah tadi yang menolak adanya kehendak dalam diri manusia, pilihan dalam diri manusia. Allah mengatakan manusia punya pilihan, namun pilihan manusia tidak sendirian dalam menentukan, dalam menjadikan suatu perbuatan, karena apa? Ada kehendak yang lain yang lebih dominan, yaitu kehendak Al-Khaliq Allah Azza wa Jalla. Allah juga wa subhanahu wa ta'ala khaliqul al-ibad wa af'alul ibad. Allah lah pencipta manusia dan amal perbuatan mereka. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian apa perbuat. Ini sekali lagi pertengahannya Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan manusia itu punya pilihan, punya kehendak, namun kehendak manusia itu tidak bisa sendirian dalam menentukan suatu perbuatan, menjadikan suatu perbuatan kecuali dengan sekali lagi takdir kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yakini bahwasanya Allah khaliqu kulli syai, Allah pencipta segala sesuatu. Nah, yang ketiga, wa hum wasatun fi babil wa'di wal wa'id bainal murji'atil ladina ghalabu janibal wa'di wa ahmalu janibal wa'id. Al-Sunnah wal Jamaah pertengahan dalam masalah ancaman atau janji dan ancaman. Ya, Al-Sunnah wal Jamaah pertengahan dalam bab janji dan ancaman di antara dua kelompok. Yang pertama kelompok Murji'ah, yang mereka hanya melihat ayat-ayat tentang janji-janji Allah saja. Allah Ghafurur Rahim, ya. Allah Ta'ala menerima semua taubat hamba-hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Itu yang mereka pegangi. Ya, mereka apa? Hanya melihat dengan ayat satu mata saja. Wa ahmalu janibal wa'id. Mereka tidak melihat kepada ayat-ayat apa ancaman. Seperti kita katakan tadi, seperti orang yang apa? Ya, memakai mata satu matanya saja, yang lain tutup. Ya, tentunya tidak benar. Faqalu innahu la yadur mal imani dhambun. Kemudian mereka memiliki kaidah bahwasanya iman itu tidak berkurang ketika orang itu berbuat maksiat atau dosa. Bahwasanya kata mereka dosa tidak mempengaruhi al-iman. Bahkan lebih parah, mereka mengatakan imannya orang yang fasik sama dengan imannya Jibril, sama dengan imannya Abu Bakar, Umar dan para sahabat Rasulullah SAW. Karena apa? Mereka mengatakan maksiat tidak mempengaruhi iman. Ini sekali lagi kesesatan kelompok Al-Murji'ah. Kama la yanfa' ma'al kufri ta'ah. Kata mereka, sebagaimana kekafiran itu tidak ada manfaatnya orang ketika kafir berbuat ketaatan. Sama juga ketika orang itu sudah beriman, kemaksiatan tidak apa mempengaruhinya. Ayat awal kaidah yang kedua ini benar. Orang kafir berbuat amal soleh tidak apa diterima, karena ayatnya jelas wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Cuma gandengannya ini yang apa yang sesat. Makanya ahlul bid'ah itu tidak semua 100% mereka sesat. Ada ya celah-celah mereka apa memiliki kebenaran, dan ini yang digunakan oleh syaitan untuk menghiasi kebid'ahan apa mereka. Apalagi sebagian al-sunnah puduh, sebagian al-sunnah itu sok, alias sombong. mengatakan tidak apa-apa, kita ambil dari ahli bid'ah, kita ambil dari kelompok haroka. Kan ada baiknya mereka. Kita katakan iblis pun punya apa? Kebaikan. Ya. Iblis itu kemaksiatan itu masak, ya itu apa? Sombong ketika dia diperintah usul kepada Adam. Yang lainnya tidak. Contoh, iblis ketika Allah mengatakan, ma mana akan tasjuda lima khalaqtu biyadaya, wahai iblis, mengapa engkau tidak sujud kepada zat yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dia tidak mentakwil tangan Allah. Ini benar, tidak apa? Menentang Allah punya kedua tangan. Ya. Abu Lahab, Abu Jahal, semua orang kafir pun apa? Ada kebaikannya. Cuma bukan itu ukuran kita menimba apa? Menimba ini. Namun ini sekali lagi harus kita yakini ahli bid'ah itu seperti itu. Sebagaimana dukun kata Rasul apa? 100 ramalannya itu apa? Cuma satu yang benar. Ini yang digunakan syaitan untuk menghiasi apa? Penipuan-penipuannya, kedusan-kedusaannya. Oh lihat itu betul. Tebakannya dia, itu ramalannya betul. Datang kepada dia. Padahal satu yang betul. 99 apa? Salah, itu yang tidak apa? Dilihat. Sebagian dai mengatakan, jamaah tabligh itu kesalahannya tidak signifikan. Banyak kebaikan-kebaikannya. Kemudian apa? Ikut khuruj na'udzubillah min dzalik. Padahal ini talbis asy-syaitan. Memang itulah sekali lagi al-bid'ah ada sisi kebaikan yang itulah banyak al-sunnah tertipu. Apalagi yang tadi yang sombong, yang sok, yang kalau bisa dikatakan buduh murakkab, buduh kuadrat. Tidak ditanya dulu siapa si fulan, dia datang untuk ceramah dan sebagainya. Ini sekali lagi berbahaya bagi dakwah al-sunnah wal-jamaah. Sekali lagi, alul bid'ah, di antara kelompok Murji'ah, mereka punya keyakinan bahwasannya iman tidak terpengaruh dengan adanya dosa. Tetap iman itu sempurna, kata orang tersebut. Kata kelompok Murji'ah, mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kamilul iman, sempurna imannya. Seperti tadi, imannya Jibril, imannya Abu Bakar dan seterusnya. Mereka mengatakan iman tidak terpengaruh dengan dosa, sebagaimana ketaatan tidak ada manfaatnya ketika ada kekufuran. Wal Khawariji wal Mu'tazilah. Lawannya adalah kelompok Al Khawarij, kelompok Al Mu'tazilah. Alladzina ghallabu janibal wa'id wa ahmalu janibal wahyi. Mereka hanya mengambil ayat-ayat tentang ancaman. Innallaha syadidul iqab wa may ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Barang siapa bermaksud kepada Allah dan dia melampaui batas-batas Allah, maka dia dimasukkan dalam neraka kekal selama-lamanya. Itu yang dia mereka apa? Lihat terus. Bahwasanya Allah itu apa? Syadidul iqab. Allah sangat keras ancamannya. Faja'alu murtaqibal kabira kharijan minal iman fid dunya. Mereka meyakini pelaku dosa besar keluar dari iman fid dunya, di dunia ini. Kharijan muqalladan finnar fil akhirah, dan di akhirat kekal dalam api neraka. Karena matanya apa? Hanya untuk melihat ayat-ayat tentang masalah ancaman-ancaman Allah. Apalagi mereka juga punya keyakinan iman itu tidak bercabang. Ini kata ulama, mengapa mereka meyakini orang yang berbuat dosa besar itu masuk neraka kekal, kafir di dunia? Karena mereka punya keyakinan iman itu la yatajazza. Iman tidak berbilang, tidak bercabang. Iman satu kesatuan. Kalau satu roboh, maka apa? Habis iman. Makanya mereka apa? Mengatakan pelaku dosa besar itu kafir keluar dari Islam. Tolong matikan. Bismillahirrahmanirrahim. ya. Fa'alu sunnati wal jama'ah ahmalu nususal wa'di wa nususal wa'id ma'an. Adapun ahlu sunnah wal jama'ah, mereka mengambil semua nas-nas ayat Al-Quran, baik yang berkaitan dengan janji dan ancaman. Inilah ciri khas ahlu sunnah wal jama'ah. Tidak mengambil sepotong-sepotong Islam, sepotong-sepotong ayat ataupun hadis. Mereka menjamakkan semua ayat, semua al-hadis. Bukan sebagaimana al-bid'ah. Al-bid'ah itu perumpamaannya seperti orang yang membaca apa? Ayat fawailul lil musallim. Kemudian ruku Allahu Akbar. Kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Mau antum dikatakan demikian? Padahal ayatnya apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Ada lanjutannya. Cuma itu al-bid'ah. Ambil ya, satu ayat digunakan untuk ya, meyakinkan manusia tentang keyakinannya. Dan juga ciri khas al-bid'ah, mereka berkeyakinan dulu baru cari dalil. Ya. Ini al-bid'ah. Berkeyakinan, beramal, baru cari dalil. Kalau ada dalil, kalau enggak, sedapatnya. Sebagaimana kata ulama, perumpamaannya seperti orang yang tenggelam di lautan, ya meskipun sarang laba-laba pun dibuat apa? Kegangan. Meskipun itu adalah apa? Tidak bisa menjadikan mereka selamat. Demikian pula alul al-bid'ah. Ada pun al-sunnah, ciri mereka berdalil dulu, mempelajari ayat dulu, baru mengambil kesimpulan dari ayat dan hadis tersebut. Di antaranya di sini ahlu sunnah wal jamaah mereka menggabungkan dua nusus, ayat tentang janji Allah, ayat tentang apa? Ancaman. Apalagi dalam Al-Quran sering Allah gandingkan tentang dua hal tersebut, janji dan apa? Ancaman. Apalagi orang beriman juga demikian keyakinannya. Tata jafa junubuhum anil madaji yaj'una rabbahum khaufan wa tamaa. Orang-orang beriman jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur mereka, mereka salat tahajud. Yaj'una rabbahum berdoa kepada Allah khaufan wa tamaa. Ada rasa takut, ada rasa apa? Berharap, mengumpulkan dua hal tersebut. Ya, dalam ayat Allah mengatakan innallaha syadidul iqab wa anallahu ghafur rahim. Allah keras ancamannya, namun Allah juga apa? Ghafuru ar-rahim. Tidak selalu ayat masalah ancaman, tidak selalu ayat masalah janji, digabungkan dua-duanya. Itulah al-sunnah wal jamaah. Demikian pula dalam kita apa? Berdakwah. Dakwah, jangan masalah apa baik-baik terus-terus tidak. Sampaikan yang batil untuk dijauhi oleh umat. Jangan masalah sholat terus, masalah air rumah tangga terus. Sampaikan masalah apa? Bahaya syirik. Karena umat sekarang apa? Lagi krisis tauhid. Umat sekarang dilanda oleh apa? Banjir syirik dan sebagainya. Ini perlu disampaikan kepada umat. Jangan ambil yang enaknya etok. Kalau masalah bahas syirik resiko, nanti dimusuhi, nanti gak dipanggil ceramah lagi, keras dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Para anbiya, mereka harus apa? Melawan kaum mereka demi apa? Menyelamatkan mereka dari bahaya asyirik. Namun inilah sekali lagi sebagian ciri ahlul bid'ah, ambil sepotong meninggalkan yang lainnya. Al-Sunnah wal Jamaah mereka mengamalkan nas-nas tentang janji dan ancaman. Wa ja'alu murtaqibal kabira laisa kharijan minal iman fid dunya. Mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar tidak keluar dari keimanan di dunia ini. Tentunya semua berdasarkan apa? Al-dalil. Ketika Al-Sunnah mengatakan pelaku dosa besar itu tidak keluar dari Islam, tidak murtad dari Islam. Contoh orang berzina misalnya, dia tidak sampai kepada apa? Murtad dari Islam. Karena apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hukum bagi mereka, hukum apa? Kalau yang sudah menikah dirajam, kalau yang belum menikah apa? Dicambuk 100 kali. Itu bukti mereka bukan orang apa? Orang murtad, orang kafir. Kalau orang kafir murtad, apa hukumannya? Patah leher. Man badala dinahu faqtulu. Barang siapa yang murtad, bunuh dia, penggal lehernya. Berarti apa? Pezina tidak termasuk yang keluar dari Islam, tidak keluar dari al-iman, tidak murtad dari al-Islam. Ini dalil al-sunnah wal jamaah. Demikian pula orang yang mencuri misalnya. Mencuri termasuk dosa besar. Namun tidak mengeluarkan dari apa? Al-Islam. Apa dalilnya? Apa buktinya? Karena Allah mengatakan wasariq wasariqatu faqtu aydiyahuma jazaan bima kasabana kainallah wallahu azizun hakim. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah apa? Kedua tangannya. Kalau pencuri itu murtad, pelaku dosa besar itu keluar dari Islam, tidak perlu dipotong tangannya. Dipotong apa? Lehernya. Ini bukti kata ulama, perbuatan dosa besar itu tidak mengeluarkan dari Islam. Wa fil akhirah amru ilallah. Adapun ketika di akhirat, nasibnya kemana, surga atau neraka, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita menghukumi di dunia. Orang ini mukmin, namun dia fasik. Orang ini mukmin, namun ahli bid'ah. Kita apa? Menghukumi di dunia. Adapun akhirat, kita serahkan kepada Allah. Insya'adzabah wa insya'afan. Jika Allah berkehendak, Allah siksa dia di neraka dulu, namun pasti dia keluar dari api neraka karena dia masih apa? Ada iman dalam hatinya. Atau langsung Allah ampuni, Allah masukkan langsung ke dalam surganya. Sekali lagi, pelaku dosa besar di mana tempatnya di akhirat, kita katakan yang pasti selama dia mukmin pasti di surga. Adapun masuk neraka dulu, ini adalah apa? Hak Allah Subhanahu wa taala untuk menentukannya. Wa idza adzabahu fa innahu la yukhalidu finnar. Seandainya pun Allah masukkannya ke dalam api neraka, tidak Allah kekalkan di dalamnya. Kama yukhalidu fihal kufar, sebagaimana Allah mengekalkan orang-orang kafir. Makanya Allah mengatakan afa naj'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kami akan memperlakukan orang muslim sama dengan orang mujrimin, orang kafir? Jawabannya tentu tidak, tidak mungkin. Allah apa? Mengekalkan orang beriman di dalam api neraka sebagaimana orang al-kufar. Yang kekal dalam api neraka hanyalah orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Bayukhraju minha wa yadkhulul jannah, bahkan pasti dia keluar dari api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah babul wa'di wal wa'id. Ya, kita coba menjawab pertanyaan dulu sebelum melanjutkan poin yang keempat. Ini pertanyaan yang sudah sering kita jawab, masalah hukum memakan makanan dari perayaan ulang tahun atau peringatan lain yang tidak ada contohnya. Karena ada yang berpendapat bahwa makanan atau yang kita makan dari acara itu enggak halal. Ya, kita katakan secara asal hukum dalam urusan dunia itu mubah. Semua makanan itu mubah. Ya, kecuali yang ada dalil mengharamkannya. Sekarang kita tanya kepada mereka yang mengharamkan makan-makan tersebut, apakah anda punya dalil tentang keharamannya? Kita tanya, jangan hanya apa? Ganggu saja. Kita tanya apa dasarnya? Karena ulama usul fikih sepakat mengatakan al-aslu fil asya'al ibahah, hukum asal urusan dunia makanan minuman itu mubah kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Kalau enggak ada dalilnya, maka apa? Hukumnya mubah. Ya. Lain dengan hukum masalah apa? Al-ibadah. Makanya dibedakan acaranya bid'ah, itu acaranya apa? Masalah ibadah. Dan asal dalam ibadah apa?